Apa kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapa kau luntur tresnoku wes tak coba nglalekke jenengmu saka atiku sakenane ra ngapusi tresno sliramu lupa pujane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki kowe mlenggani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medhot tresno kudemi wedokan liya yo wis ora popo insyaallah aku wis lakoni tresno suci aku marang sliramu corak kuning atiku.